Jadi, maaf, kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan kesini, mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita gak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz? Ustaz, apa bedanya tentang afuun, ghafur, dan ghafar? Al-Baqarah 286 itu paling lengkap. Kemudian Quran surah 40 ayat yang ketiga, ghafir. Dua saja dulu. Perhatikan, satu lagi yang paling tinggi, ini yang enggak disebutkan. Quran surah 39 ayat 53. Baik. Jenis kesalahan di Quran dibagi 5, Bu. Pak ya, bagi 5. Satu, namanya kesalahan yang belum tentu ada dosanya. Belum tentu ada dosanya. Disebut dengan khata'un. Ya. Maaf, saya terlambat menunaikan sholat. Waktu asar jam 2 lewat 50 misal. Ya. Tiba-tiba saya sholat misalnya jam 2, jam 3 pas. Salah tidak? Salah tidak? Salah, dosa tidak? Belum tentu, mungkin saya terlambat bangun gitu kan? Belum tentu dosa. Ya. Maka kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata'. Sifat Allah memaafkan yang salah belum tentu ada dosanya disebut dengan al-afwu. Afuun, al-afwu. Ya. Sepercepat karena tinggal 8 menit menuju asar. Yang kedua, salah ada dosanya, sengaja memperlambat sholat. Sudah masuk jam 2 lewat 4.50 asar, dia sengaja sholatnya setengah 4 aja lah. Salah enggak? Dosa enggak? Nah, dosanya disebut dengan dzambun, dzambun. Sifat Allah memaafkan orang salah ada dosanya walaupun kecil disebut dengan ghafir. Ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Sudah salatnya terlambat ngajak orang lain enggak salat. Daripada ke masjid dulu mendingan ke Moi dulu yuk, ada diskon 90%. Ngajak orang, salah enggak? Dosa enggak? Nambah. Disebut dzunubun, sifat Allah yang mengampuni orang seperti ini ditambah ghaffarun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Quran surat Nuh. Ya. Sudah enggak ngajak orang salat, tiba-tiba maaf, gosip juga di sana. Si itu mah terlalu soleh ya, pengen ke masjid duluan dibandingkan kita. Padahal dia terlambat. Salah lagi enggak? Salah, disebut dzunubun ma'al zulmi, menghalangi orang salat ke masjid. Al-Baqarah 114. Dimaafkan lagi oleh Allah. Sifatnya disebut ghafurun. Yang terakhir, sudah gosip, mabuk juga. Mabuk juga. Salah enggak? Dosa enggak? Disebut dengan israfun. Sifat Allah yang memaafkan itu disebut dengan rahimun. Rahimun. Az-Zumar ayat 53. Digabungkan 5 sifat ini dan kesalahannya di Al-Baqarah 286. Maaf saya agak cepat karena ini mau asar. Ya. Perhatikan. La yukallifullahu nafsan illa. Semua orang hidup tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Laha maka sabatu alaiha mak. Dia boleh memilih, mau ikut yang baik ada pahalanya, berpaling dari yang baik ada dosanya. Sebentar lagi adzan asar diperdengarkan pada kita. Yang mau sholat, laha maka sabat, dapat pahala. Yang mau jalan-jalan, wa alaiha makta sabat, punya resiko. Saat dia salah, kesalahannya, Rabbana la tu'akhidna innasina au khata. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina dhanbun dhunubun dhunubun ma'al zulmi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu disebut dengan israf. Wa'fu anna. Al-afu lawannya khata. Waghfir lana. Ighfir. Itu singkatan dari 3. Ghafir, ghafar, ghafur. Warhamna. Sifat dari rahim. Sifat dari rahim. Ya. Jadi, maaf. Kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan kesini, mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita gak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Karena itu saya mau akhiri dulu, ya, karena kita sudah mau asar, ini ya, tinggal 5 menit lagi, supaya ada persiapan orang menunaikan salat asar. Saya simpulkan, ibu sekalian, kemudian kita tutup. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan, lain waktu kita bisa bahas. Kesimpulan pertama, tidaklah keluarga didesain oleh Allah kecuali memberikan 4 pesan. Satu, maaf, keluar dari sini silahkan saling menguatkan, kenali anggota keluarganya. tutup rahasianya dan jadikan keluarga kita baik karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong isi di keluarga dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ketentraman dalam kebaikan, mawaddah sifat baik dalam perhatian fisik, ya. Ajak orang ibadah, ajak orang baca Quran, dan rahmah perhatikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi kita membimbing kita menjadi pribadi yang baik, lebih soleh dalam pandangan Allah, dan bisa memperbaiki keadaan kita lebih baik lagi. Saya kira itu ibu sekalian yang saya sampaikan. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.